Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih bahas masalah at-tasyabuh khas. Nah, at-tasyabuh khas ini adanya ayat-ayat yang tidak jelas bagi sebagian orang, yang hanya diketahui oleh ar-rasikhuna fil ilmi, yang dalam ilmunya, adapun orang-orang yang tidak dalam ilmunya kadang memiliki waham yang salah, memiliki pemahaman yang keliru, kesimpulan yang keliru. Sudah kita baca kemarin kedua ya. Yang pertama, waham yang ada pada mereka ketika membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, bal yadahu mabsutatan yatawaham wahimun, seorang memiliki waham yang fatal, yang salah, ya, memahami dengan tasbih, tamthil, menyerupakan sifat Allah dengan manusia, dengan makhluknya. Adapun rasikhuna fil ilmi, iya, mereka menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan, tetapi sesuai dengan kemuliaannya tidak serupa dengan tangan makhluknya, karena Allah yang menyatakan bal yadahu mabsutatan, Allah Subhanahu wa taala sendiri juga yang menyatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, tidak ada yang serupa dengan Allah suatu pun. Sehingga menetapkan dua tangan yang hakiki dengan tanpa menyerupakannya dengan makhluknya, karena Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'. Yang kedua, ketika seorang yang kurang ilmunya membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, ma asabaka min hasanatin fa min Allah, وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيَّةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ. Dia baca dalam ayat ini, Allah menyatakan bahwasanya kejelekan itu dari dirimu. Apa yang menimpa dari kejelekan dari dirimu. Dia baca di ayat yang lain, di surat yang sama, dia membaca وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ qul kullu min indillah, katakanlah semuanya kebaikan dan kejelekan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kurangnya ilmu dia, adanya subhat pada dia, ya, menganggap adanya ta'arud dalam Quran, punya waham, prasangka yang salah, ya, bahwasanya dalam Quran ada kontradiktif. Dikatakan bahwasanya yang pertama, ayat pertama, kejelekan itu datang dari dirimu. Wa masabak min sayatin fa min nafsi. Dan yang kedua dikatakan semuanya kebaikan dan kejelekan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dia kira dia punya waham, ada ta'arud, ada kontradiktif dalam Al-Qur'an. Padahal yang salah adalah dirinya karena kurangnya ilmu atau kurangnya pemahaman. Adapun ar-rasikhuna fil ilmi, yang dalam ilmunya mereka menyatakan tidak ada pertentangan, karena dua ayat terkait dengan jihah yang berbeda. Dengan istilah lain, al-jihatu munfakka. Ayat yang satu pembahasannya terkait dengan masalah sebab, ayat yang kedua terkait dengan masalah takdir. Wa ma asabaka min sayyatin, yakni apa yang menimpamu dari kejelekan, pamin nafsik, yakni pabisa babi nafsik, karena sebab dirimu, sebab perbuatanmu. Iya, wa ma asabakum min musibatin fabiha kasabatin nas wa bima kasabat aydikum. Apa yang menimpa kalian dari musibah, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah karena sebab ulah tangan-tangan kalian. Kejelekan tersebut sebab perbuatanmu, perbuatan dirimu sebab. Adapun dikatakan kebaikan dan kejelekan datang dari Allah adalah takdir semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang satu terkait dengan masalah sebab, ayat yang kedua terkait dengan masalah takdir. Tidak ada pertentangan. Nah, yang ketiga yang kita baca sekarang terkait dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu in kuntum, ini terkait dengan rasulnya. Fa in kuntum fi syakkin mimma anzalna ilaik. Dia punya paham dari ayat ini, langsung punya kesimpulan yang salah, berarti Rasulullah SAW bisyak dalam keraguan. Dan ini pemahaman yang sangat fatal, yang keliru. Adapun ar-rasikhuna fil ilmi, orang dalam ilmunya, kata Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah, wa yaquluna bil mithali tsalits. Mereka, orang-orang yang dalam ilmunya menyatakan, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yaqa' minhu syakkun fima usila ilaih. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah pernah ragu sedikit pun terhadap apa yang diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam syarahnya, Syekh rahimahullah membawakan satu ayat yang sering saya baca. Ya, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Ditegaskan, beliau beriman dengan apa yang turunkan. Bal huwa a'lamun nas bihi wa qawahum yaqinan. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling alim tentangnya dan yang paling kuat keyakinannya. Kama qala Allah Ta'ala fi nafsi surah, sebagai Allah sendiri yang menyebutkan dalam surat itu sendiri, dalam surat yang sama, surat Yunus. Dalam surat itu juga disebutkan, ya Yuhannas, in kuntum bi syakkin min dini, wahai manusia, jika kalian ragu dalam keraguan terhadap agamaku, fala a'budul ladina ta'buduna min dunillah, ya maka aku di atas keyakinan, aku tidak akan mau menyembah apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mana itu sebut kata Abdul Rahimahullah taala, in kuntum bi syakkin minhu, jika kalian wahai manusia dalam keraguan terhadap agamaku, fa ana ala yaqinin minhu, maka aku di atas keyakinan terhadap agamaku. Walihada la'budul ladina ta'budun min dunillah. Oleh karena ini, aku tidak mau beribadah, tidak mau menyembah apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bal akfuru bihim, bahkan aku mengingkari sembah-sembahan kalian. Wa a'budullah, dan aku hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di surat yang sama Allah menyebutkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam itu al-yakin, di atas keyakinan. Qala wala yalzamu min qalihi fa in kunta fi syakkin mimma anzala ilaik an yakuna asy-syakku jaizan ar-rasul sallallahu alaihi wasallam awaqian minhu. Kata beliau, tidak mesti ketika Allah berfirman fa in kunta fi syak dengan in syartiyah, jika engkau dalam keraguan, tidak mesti, tidak berarti syak itu boleh-boleh saja ada terjadi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam atau terjadi darinya. Tidak bisa dikatakan, tidak bisa dikatakan demikian, tidak mesti demikian. Iya. Ala tara, tidakkah engkau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, qul in kana lirahmani waladun fa ana awwalul abidin. Iya, dengan konteks kalimat yang sama dengan bentuk kalimat yang sama dengan in syartiyah. Qul, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kana lirahmani waladun, kalau seandainya bagi Ar-Rahman, bagi Allah ada anak, fa ana awwalul abidin, maka aku adalah orang yang paling awal menyembahnya. Ini bentuk kata yang sama. Apakah kemudian kamu menyatakan bahwasanya jaiz, boleh-boleh saja, lirrahman walad? Ini batil. Ini batil. Karena Allah yang menyatakan ayat ini dan Allah menyatakan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata beliau, hal yazam minhu an yakuna al-walad jaizan Allah taala atau hasilan? Jawabannya kalla. Apa kemudian dikatakan dari ayat tersebut, oh berarti walad itu jaiz, boleh-boleh saja alallah atau ada alallah? Jawabannya tidak. Fahadha lam yumkin hasilan wala jaizan Allah taala. Iya. Ini tidak ada dan tidak mungkin ada. Karena Allah yang berfirman demikian, Allah yang menyatakan juga lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Juga Allah berfirman, wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Allah SWT menyatakan demikian, Allah juga yang menyatakan dan tidak seyogianya lirrahman an yattakhidha walada. Tidak akan pernah Ar-Rahman memiliki anak. In kullun man fis samawati wal ardi ila dirahmani abda. Sesungguhnya semua yang di langit dan bumi itu datang kepada Rahman dalam keadaan sebagai hambanya. Sehingga yang sudah saya sampaikan kemarin, idza dengan in itu keduanya huruf syarat. Bedanya kalau in itu la tufidul wuku', la tufidul wuku', tidak memberikan faedah mesti terjadi. Ya, seringnya untuk pengandaian. Jadi in furidha kalau dianggap birahmatu walad itu seperti itu furid, pengandaian. Ya, tidak menunjukkan terjadi atau boleh terjadi, itu sering untuk pengandaian. Ini in syartiyah. Demikian juga wal yazam min qawlihi ta'ala fala takunanna minal mumtarin an yakuna al-imtira waqi'an min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mesti dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kamu menjadi orang yang ragu, berarti imtira itu datang terjadi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li'anna an-nahya 'anil syai qad yuwajjahu ila man lam yaqa minhu. Ini kaidah. Karena melarang dari sesuatu itu kadang ditujukan kepada orang yang tidak melakukannya. Dan itu warid dalam bahasa. Ya, anaknya tidak melakukan satu perbuatan yang terlarang, tapi dia larang. Kamu jangan main-main begini. Padahal belum melakukan. Nah, yani syai qad yuwajjahu ila man lam yaqa minhu. Iya. Larangan dari sesuatu itu kadang ditujukan kepada orang yang tidak melakukannya. Apa faedahnya, kata Syekh Rahimahullah dalam syarahnya disebutkan, faedahnya adalah untuk tahdzir. Iya. Untuk tahdzir. Tahdzir dari manhaj orang-orang demikian modelnya. Iya, ada misalnya seorang berkata kepada muridnya, kepada talibnya, kamu ya jangan sering datang ke fulan masybuh, fulan maftun. Ya, muridnya tidak berbuat demikian, tetapi ini untuk tahdzir dari model orang-orang yang demikian, yang suka gaulnya datangnya dengan orang tidak jelas. Nahyun syai qad yuwajjah ila man lam yaqum minhu. Ya, untuk tahdzir. Ala tara qawlahu ta'ala wa la suddannaka ayatillah ba'da in unzilat ilaik wad'u ila rabbika wa la takunanna minal musyrikin. Wabil ma'lum annahum lam yasuddu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayatillah. Sesudah ma'lum mereka orang musyrikin tidak bisa menghalangi Nabi Muhammad SAW dari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Wanan Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam yaqra minhu syirk. Dan Nabi Muhammad SAW tidak pernah terjatuh ke kesyirikan. Tetapi, ya sekali lagi, ditujukannya larangan kepada orang yang tidak melakukannya adalah wal ghardu min tawjihi nahyi ila man la yaqa minhu adalah at-tandidu biman waqa minhum wat-tahdhiru min minhajihim. Ini. Jadi jangan sampai kamu berbuat seperti orang-orang yang demikian perbuatannya. Mentahdir dari manhaj orang-orang yang demikian perbuatannya. Qala rahimahullahu ta'ala, qobihada dengan ini, yazul istibah. Ya hilanglah kesamaran, wadhan dan prasangka jelek, malaliku bin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan, ya, firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa'in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaik, sama sekali tidak ada menunjukkan Rasulullah pernah ragu. Yang pertama, saya ulangi, in syartiyah itu la tufidul hukum. Seringnya untuk pengandaian. In furidha, kalau terjadi. Yang kedua, Allah yang berfirman demikian, fa'in kunta fi syakkin, Allah juga yang menyatakan bahwasanya Rasulnya itu alal yakin. Bahkan berkata kepada musyrikin, kalau kalian dalam keraguan, maka aku iya dalam keyakinan, sehingga aku tidak beribadah kepada sembahan kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyatakan demikian, pengikut tapi syakin, Allah juga yang menyatakan amanar rasul bima unzila ilaihi. Ya, Rasul telah beriman kepada apa yang diturunkan kepada beliau. Ini rasihuna fil ilmi, manhajnya mengembalikan yang mustasyabihat kepada yang muhkam. Wallahu a'lam bissawab.